kita nggak apa-apa. Karena khawatir tadi, saya nggak tahu dan sampai mana tadi. Diulang sedikit aja biar cepat aja. Ya, biar diulang lagi. Mengenai materi kita, itu materi di 100, materi ke-31, halaman 144. Kaidah ke-31, man ittakhadha al-asbab al-ma'lumah wa ta'amada 'alaiha faqad asyraka. Pelajaran kemarin kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan sebab-sebab yang ma'lumah dan tidak boleh bergantung kepada sebab yang ma'lumah. Sebab yang ma'lumah tadi, kalau mau sembuh berobat, kalau mau rezeki kerja, dagang, ya bertani dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kemarin siapa yang menjadikan sebab yang tidak Allah pernah jadikan sebab, yaitu kalau mau rezeki dia malah ngepet, miara tuyul, ini bukan sebab syar'i. Apalagi di situ ada kolaborasi dengan jin. Ya, mau sembuh dia malah berobat ke dukun. Allah enggak pernah jadikan itu sebagai sebab. Mau selamat di perang dipakai jimat. Allah enggak pernah jadikan itu sebagai sebab. Yang Allah jadikan sebagai sebab adalah dia pakai baju besi, pakai tameng, pakai perisai, dan seterusnya. Ini sebab. Nah, sekarang adalah siapa yang menjadikan sebab yang maklumah. Sebab yang maklumah, sebab yang Allah bolehkan. Mau sembuh, berobat. Mau berrezeki, bekerja. Mau selamat dari peperangan, pakai tameng. Wa'tamada 'alaiha. Namun dia, ya bersandar kepada sebab tersebut. Faqad asyraka waqad yakunu syirkan akbar aw asghar bihasabi i'timadihi 'alaiha wa ta'alluqi biha. Maka dia itu berbuat syirik. Nah, syiriknya itu bisa syirik akbar atau syirik asgar. Syirik akbar keluar dari Islam, syirik asgar tidak keluar dari Islam. Namun ini ya nanti ya, sesuai dengan keadaan dia, bagaimana tingkat kesyirikan dia. Ya, semisal di sini ya, al-asal qad hasa asyari, misal madu. Madu Allah jelaskan fihi syifa'ul linnas. Di dalam madu ini terdapat penyembuh untuk manusia. Dan Nabi SAW pun menganjurkan agar kita meminum madu. Kesembuhan ada pada tiga hal, kata Nabi. Yaitu yang pertama, minum madu. Ya, salah satunya. Kayak ada orang yang sahabat yang sakit perut, disuruh minum madu oleh Nabi. Kemudian diminum madu. Ya, datang lagi pada Nabi, masih sakit perut. Ya, kata Nabi, minum madu. Masih diare. Minum madu. Masih diare, kata Nabi SAW. Yang dusta itu perutmu. Yang benar Allah. Allah telah menjadikan kesembuhan pada madu. Ya, taib barakallahu fik. Ini madu-madu yang asli ya, maksud saya. Bukan madu yang beredar dari yang palsu-palsu. Nah, kemudian kata beliau, ya, syariat, pembuat syariat itu Allah, hasa asyari ala istisfa bihi. Menganjurkan untuk mencari kesembuhan dengan madu. Faman syaribahu lakinnahu lam ya'taqid annahu mujarrab sababin. Siapa yang minum madu, namun dia tidak meyakini madu itu cuma sebab belaka. Yang menyembuhkan adalah Allah. Bal ja'alahu fauqa dzalik. Fauqa sabab. Bahkan dia menjadikan madu lebih dari sekedar sebab. Dia katakan madu memang betul-betul yang menyembuhkan. Faqad asyraka syirkan asghara aw akbara bihasabi i'tiqadi. Maka berarti dia telah berbuat dengan syirik akbar atau asghar sesuai dengan keyakinan dia terhadap madu tadi. Ini sering terjadi. Orang-orang bekerja, dia katakan yang memberikan rezeki kepada saya adalah kantor saya, perniagaan saya, dan seterusnya. Padahal itu cuma sebab. Nah, bagaimana tingkat syiriknya? Sesuai dengan keyakinan kolbu dia kepada sebab tadi. Semakin besar keyakinan dia kepada sebab tadi, bahwa sebab itulah yang menjadikan dia sembuh, yang menjadikan dia selamat, maka jadi syirik akbar. Ya, dan mereka lupa bahwasanya itu adalah nikmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya'rifuna ni'matallahi thumma yungkirunaha. Ya. Mereka mengetahui nikmat Allah, tetapi kemudian mereka mengingkari nikmat tersebut. Mereka mengetahui ini nikmat Allah, namun mereka mengingkarinya. Ya barakallahu fikum. Maka ini adalah kesyirikan. Syiriknya itu tergantung syirik akbar atau syirik asghar. Jadi intinya dalam masalah sebab, Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan, kita mesti melakukan sebab. Kalau mau kerja, kalau mau rezeki, bekerja, berdagang, dan seterusnya. Mau sembuh, berobat, ke dokter, dan seterusnya. Namun tidak boleh bersandar kepada sebab. Siapa yang bersandar kepada sebab, maka dia berlaku telah berbuat kesyirikan. Siapa yang meninggalkan sebab, dia hanya bertawakal kepada Allah, kalau sembuh, ya sembuh aja, gak usah berobat. Maka dia telah menghina syariat. Ya, Ini kaidah umum yang harus dipahami. Berikutnya di halaman 147 atau di 146. Al-fa'idatu tsaniyah wa tsalatsun. Ya, faedah ke-32. Al-wajib fi'luhu 'inda mubasyaratil asbab. Yang harus ya di yang mesti dilakukan dalam menyikapi sebab, dalam menyikapi sebab. Kata beliau, awalan yang pertama. Alla yaj'ala minha sababan illa ma subita annahu sababun syar'an aw qadaran. Ya, bahwasanya ya kita janganlah menjadikan sebab, kita tidak menganggap sesuatu sebagai sebab apa saja, illa ma subita annahu sababun syar'an, kecuali jika hal tersebut adalah sesuatu yang telah ditetapkan sebagai sebab secara syar'i, sebab syar'i atau qadari, ya qadari itu berdasarkan ya pengalaman dan seterusnya. Ya, baik, jangan kita jadikan, kita nggak boleh menjadikan sesuatu itu sebagai sebab. Semisal kita mau berobat sakit ini, ya ini ada pengobatan, pengobatannya apa? Ya, ternyata pengobatannya, semisal yang di Bekasi itu marak itu ada dukun nyamar-nyamar pakai jubah, pakai baju Pak Haji, namanya juga pakai Haji, terkenal sekali pernah masuk TV, dia menjadikan sesuatu itu yang bukan sebab yang syar'i maupun qadari. Sebab syar'i maupun qadari, sebab syar'i karena Allah perintahkan, qadari ya karena kebiasaan yang memang berdasarkan pengalaman dan itu tidak dilarang oleh syariat. Ya. Nah, dia melakukan pengobatan dengan cara penyakit manusia dipindahkan ke penyakit ke hewan. Manusia punya tumor, dipindahkan ke kambing. Ya. Allah tidak pernah memerintahkan hal ini. Ini bukan sebab syar'i. Qadari juga tidak demikian. Ya, tidak ada pengalaman pengobatan tradisional kita yang mubah, yang tidak bersentuhan dengan klinik kesyirikan yang melakukan demikian. Ternyata dia melakukan demikian, maka ini enggak boleh dijadikan sebagai sebab. Apalagi itu ternyata ada kolaborasi dengan jin. Bagaimana bisa pindah? Ya, tanpa ada proses operasi dan seterusnya, kok bisa pindah paru apa namanya? Tumor, kanker yang ada di manusia pindah ke hewan, pindah ke kambing. Ini adalah bantuan jin semata. Na'udzubillah. Maka ini yang seperti ini enggak boleh dijadikan sebab. Ya, mau kaya. Dia mau kaya, mau mendapatkan rezeki. Sebab syar'inya bekerja, berdagang, berniaga, bertani, ya, nelayan, ya, jadi pegawai, jadi bos, mau usaha, itu sebab syar'i. Ya, sebab qadari berdasarkan pengalaman, eksperimen yang lain-lain, ada orang ya, misalkan dia bisnis online, jualan jasa dan seterusnya. Nah, ini dia mau menjadikan sebab yang tidak ada di syar'i maupun qadari. Ya, mendapatkan rezeki dengan cara apa? Ya, dengan cara semisal yang diharamkan. Ya, yaitu misalkan dia melipat gandakan uang. Ya, melipat gandakan uang. Ini berdasarkan syar'i enggak ada. Qadari enggak ada. Ya, usaha melipat gandakan uang ke dukun atau yang lainnya. Maka ini haram. Enggak boleh dijadikan sebagai sebab. Ya, yang kedua, tsanian yang kedua, alla ya'tamida 'alaiha, yaitu tidak boleh bergantung kepada sebab. Bal ya'tamidu 'ala musabbibiha, bahkan mesti bergantung kepada Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab. Ya, Allah yang menjadikan ya, kerja, berniaga menjadi sebab kita mendapatkan rezeki. Allah yang menjadikan ya, berobat, datang ke dokter itu menjadi sebab datangnya kesembuhan. Kita mesti bersandar kepada zat Allah yang telah menjadikan sebab. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim, fa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, Allah yang menyembuhkan. Namun Nabi melakukan sebab. Minum obat, berbekam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam. Ya, Nabi minum obat, kemudian Nabi minum habatus sauda, menganjurkan umat untuk minum habatus sauda. Ya, disebutkan keutamaan habatus sauda. Ini kita enggak boleh bergantung kepada habatus sauda. Tapi kita bergantung pada Allah. Ya. Wa muqaddiriha, dan kita bergantung kepada Allah zat yang telah mentakdirkannya. Ma'a qiyamihi bil masyru' minha wa hirsihi 'alan nafi' minha. Ya, ma'a qiyamihi bil masyru', dengan tetap melakukan hal-hal yang disyariatkan. Wa hirsihi, dan tetap ya giat tekun 'alan nafi', untuk melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Ya, kalau mau rezeki ya bekerja, kita tetap semangat bekerja, kita tetap ya bergairah untuk bekerja, meningkatkan kemampuan dalam bekerja dan seterusnya, tapi kita bersandar kepada Allah. Allah lah yang memberikan rezeki. Nah, ini ada dua kelompok yang keliru dalam hal ini. Yang pertama, kaum Jabriyah, yang mereka berkata kalau ada, kita ini sudah ditakdirkan ada rezeki. Kalau rezeki enggak kemana? Akhirnya mereka meninggalkan sebab. Mereka meninggalkan sebab sama sekali. Yang kedua, kelompok Qadariyah, yang mereka mengatakan bahwasanya ya rezeki itu tergantung dari kita. Ya, tergantung dari kita. Kalau kita ya bergiat datang rezeki, kalau enggak ya enggak bakal dapat rezeki. Ya, dia tidak menyandarkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bekerja, berdagang sebagai sebab untuk mendapatkan rezeki dan seterusnya. Salisan, ay'lama anna al-asbaba mahma 'azumat wa qawiyat fa innaha murtabitatun biqada'illahi wa qadarih wa la khuruja lahu 'anha. Yang ketiga, ya, yang ketiga, yang terakhir, ya, ay'lama, seseorang mesti mengetahui annal asbab, bahwasanya sebab, mahma 'azumat, bahwasanya sebab, sebab itu kalau dia semakin besar, wa qawiyat, semakin kuat, ya, fa innaha murtabitatun biqada'illah, maka sebab itu kalau dia semakin kuat, semakin besar, maka dia ini terikat, terkait dengan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, wala khuruja lahu anha, tidak akan mungkin keluar. Ya, barakallahu fikum. Jadi mau bagaimanapun kita bekerja giatnya, itu nanti tetap terikat dengan takdir. Artinya kalau takdir kita, jatah kita rezekinya, rezeki kita ya hari ini cuma 50.000. Ini Allah takdirkan demikian. Rezeki kita hari ini cuma 50.000, dapat 3 piring nasi aja. Ya, piring nasi. Nah, kita bekerja mati-matian. Bekerja mati-matian. Ya. Nah, itu tidak akan lepas dari apa yang telah Allah takdirkan. Ya, sebaliknya ada orang yang biasa-biasa saja, namun Allah takdirkan dia ya untuk mendapatkan rezeki yang banyak, Allah datangkan rezeki yang banyak bagi dia. Ya, karena dia telah melakukan sebab, ya barakallahu fikum. Nah, ini yang perlu dipahami. Ya. Berikutnya di faedah ke as-salisah wal salasun ar-raddu ala syubah. Ya, ini bantahan terhadap berbagai ya syubhat. Ya, ar-raddu ala syubah, syubah jamak dari syubhat. Ya, sanggahan terhadap beberapa syubhat yakunu min wajhain. Ya, ini dari dua sisi. Ya. Jawabun amun mujmalun salihun likulli syubahin wa huwa at-tamassuku bil muhkam wa raddul al-mutasyabih ilaih hatta yakuna muhkaman aw at-tawaqquf fi ma'naha wal imanu bi anna kalamullah la yatanaqad wa anna kalam nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalif kalamullah. Ya, menjawab syubhat ini ada dari dua aspek. Aspek yang pertama yaitu jawabun am, mujmal, jawaban yang umum, global, ya, yang bersifat global, salihun likulli syubhah. Yang jawaban ini ya, ini cocok dapat digunakan untuk membantah semua syubhat. Syubhat ya, semua syubhat yang datang, kerancuan-kerancuan yang datang. Wa huwa at-tamassuku bil muhkam wa raddul mutasyabih ilaih. Yaitu dengan berpegang kepada perkara yang muhkam, yang terang, jelas, ya, gamblang, serta mengembalikan ya yang mutasyabihat, yang samar, ayat-ayat atau hadis yang samar kepada yang muhkam. Ya, sehingga menjadi muhkam juga. Yakunu muhkaman. Au tawakuf fi maknahu. Atau kalau memang tidak tahu, ya udah kita tawakuf. Kita abstain dalam menghukumi, membiarkan apa adanya. Ya, terhadap maknanya. Seraya mengimani bahwa Al-Quran tidak mungkin kontradiksi satu sama lain. Dan juga sabda Nabi SAW tidak mungkin ya bertentangan dengan Al-Quran. Nah, ini misalkan ada orang yang membawa syubhat, membawa kerancuan. Dia menyatakan bahwa sholat itu tidak wajib bagi orang yang yakin. Dia membawakan ayat, ayat yang mutasyabih, yang samar, yaitu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Ya, sampai datang keyakinan. Nah, kita ya sebutkan dengan dalil-dalil yang muhkam, yang global, bahwasanya Allah wajibkan kita sholat. Ya, wa aqimus sholah, ya Allah wajibkan kita sholat untuk menegakkan sholat. Ya, dalam hadis Nabi SAW juga demikian, kita wajib untuk mendirikan sholat. Bunyal Islam ala khams, Islam dibangun di atas lima hal. Salah satunya di atas sholat lima waktu. Nabi SAW ditanya rukun Islam, beliau menjawab, antasyhadu an la ilaha illallah wa tuqimus sholah. Engkau setelah bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, engkau menegakkan sholat. Tidak mungkin sabda Nabi bertentangan dengan Al-Quran. Di Al-Quran yang dibawakan ayatnya tadi, ini yang mutasyabih, yang samar. Kalau sholat itu sudah gugur, atau ibadah itu sudah gugur, ya bagi orang yang sudah yakin. Nah, kita kembalikan ke muhkam, ke ayat-ayat yang muhkam. Ayat yang muhkam yang jelas, terang, benderang. Bahwasanya makna yakin, itu adalah bukan yakin versi bahasa Indonesia. Namun makna yakin adalah kematian. Sebagaimana firman Allah, ya, masalah kaum fisakor, qalu lam naku minal musallin, walam naku minal musallin. Ya, kami dahulu tidak sholat. Walam nut'imul miskin. Kami dulu juga tidak memberikan makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Hatta atana al-yaqin. Kami pun juga dahulu biasa berkumpul dengan orang-orang yang biasa membicarakan keburukan. Kami dahulu enggak percaya hari kiamat. Sampai datang hari keyakinan, yaitu kematian. Maka yang dimaksud dari ayat tadi yang dibawakan oleh penyeru syubhat yang membawa kerancuan bahwasanya batas akhir ibadah ialah keyakinan, dia membawakan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadalah kau kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Maka kita jawab dengan ayat yang muhkam, sehingga ayat tersebut yang dibawakan di surah Al-Isra itu muhkam, ya, bahwasanya yang dimaksud keyakinan adalah kematian. Nah, berikut itu demikian. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau kitab Al-Qur'an. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkam, yang terang benderang jelas, tidak butuh lagi ya penelitian pentafsiran untuk memahami maknanya. Wa minhu ayatun muhkamat wa hunna ummul kitab. Itulah ummul kitab, ayat-ayat yang muhkamat yang jelas. Wa ukhra mutasyabihat. Namun ada ayat yang lain yang mutasyabihat, yang samar. Fa amman ladina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang samar. Ibtigha'ul fitnah wa ibtigha'at ta'wili, dalam rangka mencari fitnah, dalam rangka mencari takwilnya. Wa ma tafsir-tafsir yang salah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil 'ilm, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, maknanya, tafsirnya kecuali Allah dan para ulama, orang-orang yang dalam ilmunya. Yaqulun, yang orang-orang yang ulama yang dalam ilmunya menyatakan, amanna bihi kullun min 'indi rabbina, kami mengimani semua yang datang dari Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, ya, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran tersebut melainkan orang-orang yang berakal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar, kayak tadi dia mau menolak sholat dengan bawain dalil, ya tadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadalah pada Rabbmu sampai datang keyakinan, kata dia, ya sudah, saya sudah yakin, enggak perlu lagi saya beribadah. Nah, ini dia bersandar kepada ayat-ayat yang mutasyabih, padahal dia enggak tahu makna yakin itu apa. Maka kalau engkau melihat ada orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang samar mutasyabih, ya, maka kata Nabi, faulaika alladzina samallahu fahdaruhum, maka mereka itulah orang-orang yang disebutkan oleh Allah di surah Ali Imran tadi, ya, yaitu yang tentang firman Allah, fa man ladina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat penyimpangan, ya, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Maka hati-hatilah dari mereka. Al-wajusani, ini sisi yang kedua. Kalau tadi yang pertama mengembalikan ayat, ya ini secara jawaban secara umum, secara global. Nah, sekarang jawaban mufassal, terperinci. Yarudu bihi an kulli syubhatin ya bi ainiha. Nah, jawaban secara terperinci ini, kata beliau yang kedua ini dapat membantah, ya, membantah, menyanggah, menjawab, ya, secara rinci yang dengannya yang bisa menjawab semua syubhat itu sendiri secara tersendiri. وهذا لا يكون إلا لمن له علم واطلاع بكتاب الله تعالى وسنة رسوله. Dan ini tidak dapat dilakukan kecuali bagi orang yang memiliki ilmu penelaahan yang mendalam terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, لا يأتونك بمثلٍ إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Allah berfirman, tidaklah mereka orang-orang kafir itu datang kepada engkau, wahai Nabi, membawa sesuatu yang ganjil, permisalan. Ya, bukankah begini. Melainkan kami datangkan kepada engkau, wahai Nabi, ya, yaitu bilhaq, kebenaran. Wa ahsana tafsira. Dan tafsir yang paling bagus, paling baik penjelasannya. Ya, maka qala ba'dul mufassirin, sebagian ulama ahli tafsir berkata, hadihil ayatu amatun fi kulli hujjatin. Ayat ini umum, dapat diberlakukan untuk membantah semua argumentasi orang-orang yang berpegang kepada kebatilan. Ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Ya, kebatilan. Jadi ayat ini umum untuk menjaga semua ya argumentasi orang-orang yang ya condong kepada kebatilan, yang mereka datang terus ya, orang-orang yang membawa kebatilan ini sampai hari kiamat kelak. Jadi terus ya, tongkat estafet mereka dilanjutkan terus-menerus. Mereka membawakan syubhat. Ya, membawakan syubhat. Ada lagi, mereka enggak mau sholat pakai ayat. Fawailu lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat, kata mereka. Kalau begitu, orang yang sholat itu celaka. Ya, tanbihun. Di sini ada peringatan. Lakin hahuna amrun yajibu at-taqattu' at-tafattun lahu. Namun yang mesti diperhatikan di sini, kata beliau, rahimahullah ta'ala, itu amrun, itu ada perkara ya yang mesti dipahami di sini, yang mesti dimengerti, yaitu annahu la yanbaghi lil insan ayadkhula fi mujadalati ahadin illa ba'da ayya'rifa hujjatahu wa yakunu musta'iddan ya lidahriha ya wal jawab anha. Ya, bahwasanya ya, kata beliau di sini, tidak sepatutnya bagi seseorang dia masuk ke dalam medan perdebatan. Dia mendebat orang lain. Ya, kecuali kalau dia sudah mengetahui hujah argumentasi yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Sehingga dia pun juga punya jawabannya. Wa yakunu musta'idan. Dan dia pun juga sudah siap. Lidah riha wal jawab anha. Ya. Lidah riha wal jawabi anha. Dan dia pun sudah siap untuk ya, membantahnya dan menjawab argumennya. Karena jika dakhala fi ghairi ma'rifatin saratil aqibatu alayhi illa ayyasha Allahu kama anna al-insana la yadkhulu fi maidan al-ma'rakah ma'al adu illa bi silahin wa syaja'atin. Ya, kemudian ada beliau, kalau dia tidak demikian, tidak didasari ilmu yang kuat untuk mendebat orang-orang yang membawa syubhat, ya, maka nanti ya tanpa ilmu yang ada ialah dia akan dikalahkan. Ya, kecuali jika Allah menghendaki dia yang menang. Nah, kalau kita dikalahkan, kata para ulama, kita berdebat dengan ahli bid'ah. Ya, kalau kita kalah, yang kalah bukan kita sendiri. Yang kalah adalah ahlu sunnah. Apalagi kalau ditonton orang. Orang-orang akan memandang, bahwa dia ternyata salah, yang benar yang ini. Ya, makanya untuk memasuki ranah debat, itu mesti punya ilmu. Ya, gak boleh sembarangan. Ya, maka siapapun tidak boleh memasuki permisalannya ini, medan perang. Kecuali dia membawa persenjataan atau dia punya keberanian. Ya, kalau dia nggak punya keberanian, nggak punya senjata, jangan ikut perang. Begitu juga mau debat, dia nggak punya bekal. Yang ada ialah dia akan kalah, dan yang kalah bukan diri dia saja. Yang kalah ialah ahli sunnah wal jamaah. Ya, maka kita tidak perlu masuk ke ranah perdebatan terhadap orang-orang yang membawa kebatilan, paham-paham yang sesat, kalau kita tidak tahu argumentasi mereka serta membantah argumentasi mereka dengan benar. Taib, saya rasa cukup bagi teman-teman yang hadir di sini yang mau bertanya, silakan. Saya berikan waktu sekitar 5 menit. Tafadhalu.